وما لا ينصرف ويجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ألف نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. Dan apa-apa yang tidak yang sharif, ayo mamnu min sharfi. Fayujarru bil fathah, dia dijarkan dengan fathah. Contohnya bi afdhala minhu, suf bi afdhala termasuk mamnu afdal, mamnu min sharfi. Dan dia majrur dengan fathah, bi afdhala majrur dengan fathah. Illa ma'a al. Kecuali kalau dia bersama dengan al. Kalau dia bersama dengan al, maka atau bersama atau idhofa. Apabila mamnu' min sharfi bersama dengan al atau dengan idhofa, maka hilang, ya, hilang mamnu' min sharfinya. Maka dia menjadi majrur dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Karena ulang yang hanya di sini pembahasan kita bahas mamnu' min sharfi. Mamnu' min sharfi itu dijarkan dengan apa? Dengan fathah. Tapi dia dijarkan dengan fathah ya kawan, itu dengan syarat ya kan? Atau apa dengan syarat? Nah, syaratnya hendaknya tidak bersambung dengan al. Kalau dia bersambung dengan al, maka tanda jarnya dengan kasrah. Atau dia itu tidak idhofa. Tidak idhofa. Kalau dia sampai idhofa, maka dia majrur dengan fathah, majrur dengan kasrah. Naam ya kawan. Qala al-musannif rahimahullah. Al-babul khamis mimma kharaja min al-asl. Bab yang kelima yang keluar dari asal, yaitu mala yang sharif. Mala yang sharif, mamnu' min as-sarf. Mala yang sharif. Wahwa, apa itu mamnu' min sharfi? Wahwa, dan dia mamnu' min sharfi itu apa? Fihi illatani far'iyatani min ilali tis'in aw wahidatun minhuma minha taqumu maqamahuma. Yang dikatakan mamnu' min sharfi itu harus ada dua illah. Dua illah ini keduanya ini adalah cabang dari sembilan illah, ya, atau hanya memiliki satu illah yang menempati kedudukan dua illah. Yang penting apa dia adalah dua illah, yang dua illah ini adalah cabang dari illah-illah yang sembilan, atau satu illah dan satu illah ini apa menempati kedudukan dua illah, menempati kedudukan dua illah. Dan penjelasan di sini cek global akan dijelaskan oleh beliau di bab tersendiri, cuma di sini adalah apa khawana adalah isyarah, kita ada isyarah atas apa yang akan dia sebutkan dalam pembahasan yang akan datang. Berarti kan anak ulang lagi, mamnu' min sharfi itu harus ada dua illah. Ingat, dua illah ini, mamnu' min sharfi itu harus dua illah atau satu illah. Dua illah artinya dua illah yang far'iyatan. Berarti ada asal ada fara', ya, ada asal ada fara'. Dan dia adalah fara'. Ya, dia adalah fara', enggak asal. Baik. Jadi apa dari ilal-ilal yang sembilan, dan ilah di sini enggak mungkin lepas daripada sembilan ilah, enggak mungkin lepas daripada sembilan ilah yang disebutkan dalam tukfa harus begini kan ya itu, atau hanya memiliki satu ilah, tapi ilah ini menempati dua ilah, hanya satu ilah, tapi dia dihukumi menempati dua ilah. Naam ikhwanana. Fal awwalu ayna al awwal illatani far'iyatan. Fal awwaluna illatani far'iyatan. Fatimatu. Sekarang kita lihat kata-kata Fatimah. Fa inna fihi at-ta'rif wa at-ta'nis. Sekarang ini kita punya dua ilah, at-ta'rif wa at-ta'nis. Baik, guna dua ilah sok, at-ta'rif wa at-ta'nis. Karena at-ta'rif wa at-ta'nis termasuk bagian min ilal tis'ah, 9 ilah. Wa huma illatani far'iyatani an-tanqir wa at-tazkir. Keduanya ini adalah ilah yang far'iyatani dari tanqir wa at-tazkir. Karena asal huwa nakirah wa ta'rif huwa far'ar tankir wal asal huwa mudhakkar wa ta'nis abawan far'ani anit ta'nis at-ta'nis far'an tazkir. Maka kita lihat sekarang guna at-tankir wa tazkir at-tankir wal asal wa tazkir wal asal al asal fil isim huwa nakirah wal asal wal asal apa namanya kan fi an-naw fi jinsi wa tazkir sallallahu fa huna Fatimah huna memiliki dua ilah wa ma huwa al-ilah al-ilah fa huwa at-ta'rif wa at-ta'nis ay annahu mu'annasun fa huwa fara' an madha an tazkir fa huwa ma'rifah Fatimah ma'rifah fa huwa al-ilah dan ilah adalah fara' an madha an tazkir Fakada ila akhirnya sebagaimana antum ketahui dalam kitab Tuktufa ini sebuah isyarah kan isyarah baik wa huma illa tani far'iyatani an at-tankir wa at-tazkir berarti Fatimah itu abawan majrur dengan fathah majrur dengan fathah li'annahu maunu' min as-sarfi kenapa antum katakan maunu' min as-sarfi karena ada dua ilah dan dua ilah adalah far'iyan, far'iyah, dua ilah far'iyah. Dua ilah far'iyah dari sembilan ilah yang disebutkan dalam At-Tuhfah. Yang disebutkan dalam At-Tuhfah. Baik. Wasan yang kedua, ayat yang kedua. Ayat memiliki satu ilah, tapi yakum maqamahuma. Satu ilah tapi takum maqamahuma. Satu ilah tapi takum maqamahuma. Seperti masajid wa masawih. Masajid. Wa masawih. Tapi guna sekarang lihat. Masajid wa masawih. Ini adalah mamlu' min as-sarfi. Mamlu' min as-sarfi. Fama hiyal illah di dalamnya. Di dalamnya adalah satu illah. Tapi illah ini ya khwanana. Menempati kedua illah. Menempati dihukumi memiliki dua illah. Fa innahuma jam'ani. Masajid wa masawih. Itu keduanya adalah jama'. Keduanya adalah jama' wal jam'u far'un anil mufrad sedangkan jama' adalah far' anil mufrad idzal masajid adalah sifat mudhal jum' jama' sifat mudhal jum' paham fa huna qawluhu qawlu jama' keberadaan dia adalah jama' fa illa far'iyyah suf far'iyyah madha anil mufrad li ana asl fil ism fi an-naw' wal mufrad karena asal fil naw' wal mufrad fa idza kana wal mufrad asal kemudian dia jamak maka jamak fara' anil mufrad anil adal mufrad sekarang lihat wa sighatuhuma sighatu mudhal jum' dan sigha ay bentuk keduanya masajid wa masawih yes masajid wa masawih dia adalah sigha mudhal jum' sigha bentuknya adalah bentuk paling apa puncaknya jamak jadi wasihatuhuma ay bentuknya masajid wa masabih adalah bentuknya adalah muntahal jumu' fa berarti kan sini wa makna hadza makna muntahal jumu' anna mafail wa mafa'il sifat maknanya sifat muntahal jumu' ikhwanana hanya memiliki dua wazan yaitu mafa'il dan mafa'il dua mafa'il dan mafa'il di sini mu'alif rahimahullah memberikan contoh masajid dengan tanpa ya dan masabih dengan ya menunjukkan bahwa secara hakikat sifat mudhal jumu' itu hanya ada dua wa mana hadza dan maknanya hadza anna mafa'ila wa mafa'il wa qafatul jumu' anhuma terhentikan jamak-jamak ini dari keduanya. Wangtat ilaihima, dan jama ini terselesai hanya kepada keduanya saja. Fala tatazawazuma, dan keduanya tidak akan melewati dari batasan ini. Maksud daripada waqafah, maksud daripada waqafatil jumu' wangtat ilaihima fala tatazawazuma. Apa artinya maksudnya? Fala yujma'ani maratan ukhra. Hunafa tafsiliyah, tidak bisa dijamak lagi. Tidak bisa dijamak lagi. Ay, puncaknya jamak. Puncaknya jamak sudah enggak bisa dijamakkanlah lagi. Baik. Berusnya. Bi khilafi ghairihima min al-jumu'. Berbeda dengan selain keduanya. Ay, selain masajid dan masahwi dari jamak-jamak yang lainnya. Saya bagi selain, selain ya baik wanana, berbeda dengan selain keduanya. Ada keduanya masajid dan masawabi. Dari jama-jama, dia jama, cuma tidak bentuknya syarat mutal jumu. Itu fa'innahu qad yujma, kadang-kadang dijamakan. Ini kadang-kadang qad yujma, qad yujma. Enggak bisa semua jama taksir, itu ente bikin jama lagi enggak mungkin bisa. Jadi qad yujma kadang-kadang dijamakan. Jadi kadang-kadang ada itu kalimat itu sudah jamak. Kalimat itu sudah jamak. Meskipun dia sudah jamak, maka bisa dijamakan lagi. Lain dengan mutal jumu', sehingga mutal jumu' enggak bisa dijamakan setelahnya lagi. Dia adalah puncaknya dan akhirnya sudah. Nah, di situ ini taqul kalbun. Suf kalbun. Aklubun. Taib. Takul kalbun. Aklubun. Falsun. Aflusun. Summa takul aklubun wa akalib. Sufna. Berapa jama ini sekarang? Tiga jama. Dua jama. Kalbun mufrad. Jamanya aklub. Jama taksir. Setelah jamak taksir aklub, dijamakkan lagi menjadi akalib. Ya, akalib. Maka dia menunjukkan apa? Jamak. Apa yang kuatnya? Qad yujma. Kadang-kadang bisa dijamakan. Kadang-kadang bisa dijamakan. Berbeda dengan apa? Sukut mutal jumu. Gak bisa lagi. Akalib. Apa gimana akalib jamaknya lagi? Oh, gak bisa. Gak bisa dijamakan. Dijamakan lagi. Walayajus fi akalib ayyujma ala'du. Tidak bisa akalib ini dijamakkan setelahnya. Kalau selesai sudah. Selesai sudah. Enggak bisa dijamakkan lagi. Maka inilah makna syarat muntal jumu'. Inilah makna-makna syarat muntal jumu'. Enggak bisa dijamakkan lagi. Assalamualaikum. Biar agak ringkas sedikit. Di himat anunya. Apa namanya suaranya. Masih untuk yang lain lagi. Terusnya. Wa kada a'rub. A'rub wa a'rib. Ya, a'rub wa a'rib. A'rub dari arbun. Arbun jamak taksirnya a'rub. Setelah itu dijamak lagi menjadi a'arib. A'arib sifatnya arbun, a'rubun wa a'rib. Fala yajuz, maka tidak boleh fi a'arib ay yujma. Enggak bisa lagi dijamakkan lagi sudah. Kama yujma aklub, sebagaimana aklub ini dijamakkan menjadi akalib wa asalun menjadi asail. Masyaallah, kelas sudah selesai puncaknya. Fa ka'anna al-jam'a tayyib qad taqarrarat fihima. Maka seakan-akan jamak ini sungguh telah terulang pada keduanya. Pada apa ini? Masajid wa masawabi. Dan seakan-akan jamak kan terulang. Gimana terulang, Iwan? Berarti namanya apa itu? Masajid ini kan seakan-akan dua jamak terulang-ulang. Artinya jamak taksir dan sighat mutahal jumu'. Seakan-akan ya. seakan-akan. Karena apa? Karena sifat mutal jumuk apa adalah sama yang paling tinggi sikonya. Enggak bisa dijamakkan lagi setelahnya. Tapi kalau jamak taksir, kadang-kadang bisa dijamakkan setelahnya lagi. Ngerti? Ya, jamak taksir kan? Kadang-kadang bisa dijamakkan lagi setelahnya. Berarti sifat mutal jumuk itu keberadaannya seakan-akan jamak itu takrarat, terulang di dalamnya. Seakan-akan jamak itu terulang. Bagaimana kok terulang? Karena jamak mutal kan paling cepat, paling atas. Berarti proses menjadi jamak jamak mutal jumuk seakan-akan melewati jamak taksir dahulu, ngerti kan? Seakan-akan melewati jamak taksir dahulu. Berarti apa namanya kan? Jamak mutal jumuk kayaknya itu terulang padanya dua jamak. Pemahaman pertama jamak taksir, apa yang kedua jamak mutal jumuk itu sendiri. Oleh karena itu fanuzila lidzalika manzilata jama'aini, maka dia ditempatkan lidzalika karena melewati dua jama', terulangnya dua jama', seakan-akan menempati dua jama', menempati dua jama'. Fa khulasanya ikhwanana, kita bisa ulangi bahwasanya masjid itu apa ikhwanana, dia adalah satu ilah, tapi ilah apa? Menempati dua ilah. Perhatikan ini, bahwa ilah yang pertama keberadaan dia adalah jama'. Al-jama' hadhi ikhwanana satu ilah, ya, satu ilah. Tapi hadhi apa ikhwan? Ilah fariyah an tazkir an litrat. Li'ana asal fi nau atau fil jini atau fi nau ikhwan wal mufrad sula. Tapi hadal jama' al-jama' pada sifat mutal jumu' itu yunazil apa ikhwan? Yakum maqama ilatain, menempati dua ilah. Ilah yang pertama apa? Aikonu jama', kaunu jama'. Wa ilah yang kedua apa ikhwanana? Aisighonya. Asigho ini ikhwanana, asigho muntal jumu inilah. Yang mana dia ini apa ikhwanana? Yang mana dia itu adalah puncaknya sigho, puncaknya jama'. Enggak bisa dijamakkan setelahnya lagi. Maka keberadaan dia adalah puncaknya jama', yang enggak bisa dijamakkan lagi. Maka inilah ilah yang kedua. Inilah ilah yang kedua. Jadi al-jama ini mengandung dua apa namanya? Mengandung dua ilah. Ilah yang pertama bahwa kaunu jama. Paham? Wal ilah yang kedua ikhwanana bahwa apa? Kaunu la yusma ba'da. Enggak bisa dijamakkan lagi. Bahwa apa ikhwanana? Ka'annahu taqarrarat min al-jama dua jama. Maka dari sinilah dia dikatakan apa namanya? Itu adalah dia. Baik, selesai insyaallah. Fahmi bin Abi Hasyim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam. Fa'id, Abdul Said, Abu Zabir. Dua ilah Abu Zabir. Ilah yang pertama Abu Zabir. Pokok yang kedua tidak bisa dijamakkan lagi. Kau nusyuh ini enggak bisa dijamakkan lagi. Pokok insyaallah ya. Baru ada serbiah bahwa amin. Nah itu kuno Jawa, itu dulu Jawa. Sekarang apa Allah serbi Jawa? Dua ilah. Dari ilah-ilah sembilan itu kan. Atau satu ilah. Dari sembilan ilah itu apa sih? Nanti aku bisa lagi di Tufa. Anda ingat ya? Ingat. Saya insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah. وكذلك الصحراء وحبلا وكذلك الصحراء وحبلا. Ini termasuk apa ya nana? Satu ilah menempati dua ilah. فكذلك الصحراء صحراءنا apa itu ممنوع من الصرف. وكذلك حبلا فإن فيهما التأنيث. Maka صحراء juga مؤنث وحبلا مؤنث وهو فرع عن التذكير. Dia adalah fara anit takdir. Perhatikan yang kedua wawa ta'nisun lazim. Ai huna ta'nis yang senantiasa. Ai huna kan apa namanya? Sahra'u hamzadi wa alifadi senantiasa ada pada sahra dan senantiasa ada pada hubla yang menjadikan keberadaan dia senantiasa mu'anas. enggak mungkin mudzakkar. Perhatikan sekarang. Baik. Munazzalun luzumu mangzilata ta'nisin sanin. Maka ditempatkan luzumu tetapnya dia. Ditempatkan menjadikan tempat mu'anas yang kedua. Insyaallah. Berarti apa? Satu ilah memiliki dua ilah. Ilah yang pertama apa? Bahwa tanis. Ya kan? Farah al-tazkir. Dan ilah yang kedua apa ilah kedua? Bahwa luzumu tanis. Senantiasa dia mu'anas. Maka dengan luzumu tanis ga'anna tatakar berapa? Dua mu'anas. Jangan kau nak takarat dua mu'annas. Jadi intinya awalan sahra'u wa hubla adalah mu'annas dan mu'annasnya dua. Ngerti maksudnya? Berarti kan dua ilah kan di sini kan? Mu'annas kan dua. Bagaimana mu'annas dua? Aykunu zatnya mu'annas dan keberadaannya luzumu ta'nis. Luzumu ta'nis. Wa luzumu ta'nis ini junazzal manzilata ta'nisani. Fakadali ke masawih, masawih hanya. Huna, hanya satu ilah. Tapi ilah ini memiliki dua ilah. Okay? Satu ilah mengandung dua ilah. Ilah yang pertama bahwa al-jama'. Dan yang kedua intinya jama' lagi. Ya? Jama' lagi. Okay, jama' lagi. Lianna sirot muntal jumu itu seakan-akan di situ ada dua jama'. Ngerti insyaAllah Fad? Harawa. Ini maksudnya dua ilah. Satu ilah, tapi menempati dua ilah. Ayat satu ilah ini punya cabang dua. Satu ilah ini punya cabang dua. Kalau Mas Sawabi, satu ilahnya adalah apa? Adalah jama. Mempunyai dua cabang. Apa cabang yang pertama? Keberadaan dia adalah ilah, yaitu jama. Cabang yang kedua, bahwa sihonya. Sihon inilah yang membuat keakan-akan Mas Sawabi itu terkumpul padanya, terulang padanya dua jama. Ayat keberadaan yang pertama, yang kedua. Intinya berarti dua jama. Dan dua jama ini apa yang korana? Adalah far daripada apa? Daripada al-mufrad. Fakadhalika mu'annas. Al-mu'annas ada ikhwanana. Apa itu? Satu ilah. Tapi memiliki dua ilah. Ilah pertama intinya dua mu'annas. Intinya dua mu'annas. Kayak dua mu'annas. Mu'annas yang pertama keberadaan zatnya adalah mu'annas. Mu'annas yang kedua adalah ta'nisani. Ilah iluzimu ta'nis senantiasa mu'annas. Bahasa senantiasa mu'annas ini seakan-akan dia adalah mu'annas yang kedua. Nah, semakin ngaji salah semakin paham. Eh? Apa sih ilatan ni pada iatan dan seterusnya dan seterusnya insyaallah. Paham tak ni? Selamat tahun tu. Nak mohon apa tu? Tak ada selamat tahun tu. Nah, kalau gak mau lulus nanti menulis psikoter. Ini salah. Melihat al-fatihah di makanan ada ahlun wa ada ahlun Muhammad. Walihad al-bab di makanan dan pada bab ini ada tempat insyaallah ya di syarhu fi insyaallah akan datang sarannya insyaallah taala. Ini salah gampang anak kaca sedikit. Hukumuhu hukumnya ayu jarra bil fathati niabatan anil kasrah. Baik. Hukumnya maunud min asrfi itu dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Hamalu jarrahu ala nasfi. Suf. Mereka-mereka ini membawa jernya pada nasabnya. Jernya ini dibawa ke nasab. Ya. Kama akasu dhalika fil babi sahabik. Sebagaimana mereka apa ya kan? Membalikkan yang demikian itu pada bab yang awalnya. Jama' mu'ana salim. Jama' mu'ana salim apa ya wanana? Nasabnya digeret ke kasro. Maunum minasarfi, kasronya digeret kepada fathah. Geret-geretan aja ya kan ya? Geret-geretan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Takulu marartu bi Fatimata. Wa masajida wa masabiha wa sukhra. Jangan di sini bifati mata wa masajida wa masabiha wa sahra, dia enggak boleh ditanwin, dia enggak boleh ditanwin menyerupai dengan fi'il ya. Qala Allah taala wa uhayna ila ibrahima, ibrahima apa ikhwanana, apa ibnu Abi Asim, kenapa dia mau nasr fi anu ibrahima al-alamiyah. Yang kedua al-ujwah. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub qala ta'ala ya amaluna lahu ma yasau min mahariba wa tamathila, suf min mahariba wa tamathila, maharib sighat mutahal jumu wa tamathil juga sighat mutahal jumu. Wa istasna min dhalika suratani, dikecualikan dari penjelasan di atas dua surah. Ihdahuma an tadkhula alai al suf, kalau kemasukan al. Wasaniyatu ay yudhafa, yang kedua dimudhafi lakan. Fa inna yujarru fihi ma bil kasrah alal asal, kalau dia ada alnya dan ketika dia diidhafakannya maka dia dijarkan dengan kasrah sebagaimana asalnya. Fal'ula nahwa antum akifuna fil masajid, masajid sigot mudhal jumu'i ikhwanana, tapi dia dijarkan dengan kasrah soalnya apa, ada alnya. Wasaniyatu fi ahsan taqwim, ahsan isim tafdil ikhwanana, dia adalah mamnu' min at-tarfi. Kata Said, ilahnya apa Said? Wasfiya ma'awazan al-fi'il. Taib. Tapi di sini tidak berlaku apa tidak tidak alahan dijarkan dengan kasrah. Di mana? Li'annahu mudhaf ila ilain ila taqwim. Mudhaf ila at-taqwim. Disandarkan kepada taqwim. Mudhaf. Kalau dia mudhaf, khalas. Batal amalannya. Wa tamsili fil asl, dan perumpamaan contohku, pemberian contohku fil asal ayat asal fil matan, ya di matan, dengan kata-kata biqaul, dengan omonganku bi afdalikum, bi afdalikum suf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah di dalam contoh mengatakan bi afdalikum ay afdal ini enggak berjalan, batal amalannya li'anna mudhaf ilakum, ilakum. Tapi bismillahirrahmanirrahim memberikan contoh dengan kata-kata bi'afdalikum, gak yang lain. Ternyata itu aula, lebih bagus, lebih aula. Memberi apa? Pembikinan contohku di dalam matan dengan kata-kata bi'afdalikum itu lebih aula, lebih apik, lebih bagus. Ming tamsili ba'dihim, dari pemberian contoh sebagian mereka biqolihi marartu bi'usmanina. Sekarang ada pembikinan contoh Ibnu Ishaq membikin contoh abahwan bi afdalikum. Ulama yang lainnya memberikan contoh bi usmanina, usmanina, usmanina, dengan contoh usmanina, dengan contoh usmanina. Alhamdulillah bi afdalikum usmanina. Cuf, ini perhatikan. Ternyata Ibnu Ishaq mengatakan aina afdal, aina aula, al aula tamsil saya, yaitu pemberian contoh saya, yaitu bi'af dzalikum. Lihat kenapa? Fa innal a'lama, maka sesungguhnya alam-alam la tudafu hatta tunakkar, tidaklah dia diidhafakan kecuali harus punya niat nakirah. Faham ini? Usman asalnya kan marifat, Tapi ketika ente idhofakan dengan na Usman kita, berarti ente punya niatan ketika anta idhofakan itu Usman nakira umum. Usman fulana, fulana, fulana, fulana. Sehingga supaya menjadi muayyan tertentu, supaya tidak syiba tersebar, lari kemana-mana itu Usman, maka anta takyid bi Usmanina. Fawujudu takyid bil idhofah menunjukkan bahwasanya Utsman adalah nakira. Awalnya kan itu, itu punya niatkan nakira. Sedangkan mamnu' minat, tapi harus ma'rifat. Wal ma'rifat far'anitat anitangkir. Fa'idha sara nahu Utsman nakira, maka apabila telah menjadi semisal Utsman ini nakira, zala minhu ahadus sadadaini, akan hilang dari dia salah satu sebab al-mani'aini lahu minas saraf, yang melarang dia yaitu saraf. Apa itu yang hilang? Wahuwal alami, yaitu alam. Abu Zawan, syarat dia itu maunuk minas sarfi ismun taba adalah alaminya taba taman alif dan nun, ya enggak? Ketika antum idhafakan dengan na, maka dia nakira. Kalau dia nakira, lais alaminya kan? Namanya nakira, dia enggak marifat. Namanya alamiah, yukul alamiah, termasuk ikhwanana ma'rifat adalah alamiah. Limada alamiah itu ma'rifat? Jangan mu'ayyan, nama mu'ayyan tertentu. Tapi ketika anta idhafakan Utsman dengan na, maka anta punya niatan bahwa sebenarnya Utsman ini adalah nakir masih umum. Baru ketika anta membuat Utsman ini dikasih kasro, tanda jernya kasro, bukan karena memang mudah, tapi karena memang apa? Hilang sebab dia menjadi yang nasab tidak hilang sudah, karena anta nakirakan. Sedangkan sur ayakuna maulak minasar fi ayakuna ma'rifatan. Mahfum insyaAllah hadir? Hadir? Mahfum? Gimana mahfum Nusa? Paham insyaAllah. Nah insyaAllah selewat santai. Fadakola fi bab ma yang sarif, maka Usmanina masuk dalam bab isim-isim yang ditarik. Loh kok Usmanin? Karena hilang sudah sebab yang menghalangi dia itu di tabligh tanwin. Walaisal kalam, ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita itu masih mamnu' minasarfi. Cuma karena ada penyakitnya al atau mudhafun ilai, maka dia menjadi hilang. Asalnya masih mamnu' minasarfi. Lain dengan Utsman. Kalau Utsman masih hilang sudah. Kalau bi afdalikum, afdal tetap mamnu' minasarfi. Cuma karena ada apa? Mudhaf kepada kum aja yang jadi hilangnya. Fi khilafi afdal. Fa inna mani'ahu minasarfi as-sifatu wa waznul fi'il. Maka sesungguhnya yang menjadikan atau penghalangnya dia ditanwin adalah sifat dan wazan fi'il. Wahuma mawzudani. Keduanya ini masih ada di dalamnya. Adhaftahu awlam amlam turid. Baik kamu idhafakan ataukah tidak, dua ilah ini tetap ada. Mafhum insyaallah kan ya. Jelas insyaallah tayyib. Nah, dikit lagi. Wa kadzalika tamtsili bil afdalah. Begitu juga pemberian contohku di mana ini? Qasim. Pemberian contoh di mana Qasim? Yang dua itu. Wa kadzalika tamtsili bil afdal, aina tamtsiluna? La. Wa kadzalika tamtsili, di mana tempatnya tamtsil ini? Di Jakarta atau di Surabaya? Di Banten. Kata kasih. Wa kadzalika tamtsili bil afdal. Tuh ya, Ibnu Sam kan di Banten kan bikin buat contoh kan ya. Bi afdalikum dengan afdal. Wa kadzalika tamtsili bil afdal. Begitu juga pemberian contohku dengan kata-kata afdal itu aula lebih bagus. Min tamtsili ba'dihim. Daripada tamtsilnya sebagian mereka. Bi qawlihi ra'aitul walida ibn al yazidi. Mubarakan. Ana al ya yazid. Yazid termasuk mahluk minasarfi Ibn Jabir, Abu Jabir, Naam Yazid, maulah sunfi, maulah ilah. Al-alamiyah ma'awah sunfi. Sekarang dia di kasro. Dimana kan? Di wujud. Naam. Baik, kita lihat. Di sini, kenapa tamsil al-Yazid kok kurang tepat, kurang bagus, kok bagusnya kok bi-afdol. Dimana? Li'annahu yuhtamalu ayyakuna qaddara fi yazida asya'a fasar nakiratan. Maka di sini al yazid di sini kan ada ihtimal ayyakuna adanya dia bisa wa syair qaddara fi yazid asya'a. Dia mentakdirkan pada Yazid syair ini, syair ini, syair ini apa ikhwan anak dibaca al yazidi karena beliau ini syair ini mentakdirkan, ada ihtimal ini, ada ihtimal mentakdirkan pada Yazid itu syia'ai umum yaitu nakira, karena itu nakira, karena dia syair ini mentakdirkan atau menginginkan atau meniatkan untuk diumumkan, maka dia harus membuat supaya menjadi apa ikhwan ana tidak menjadi umum, dia pakai al. Summa adkhala alaihi al-ta'rif. Kemudian dia apa ikhwan memasukkan padanya al untuk ta'rif. Itu mal. Jadi cuma pemberian contoh pada bait syair ini. Dan kata al-Yazid ini karena dia itu apa ikhwan ana manut min asrfi itu karena kemasukan enggak bisa. Karena dibaca al-Yazid itu sudah hilang asalnya, ilahnya pertama. Kan dua ilah kan ya kan? Alamnya dan wazifil itu sudah hilang. Alamnya-nya dimana li anna as-sa'ir yanwi an-nakira fa ala hadha laysa fi illa wazul fi'il khas. Kalau begitu enggak ada padanya kecuali hanya wazan fi'il saja, berarti hilang sudah apa? Ewa wa yukhtamal ikhtimal yang kedua ayyakuna bakiyatan ala alamiyatihi. Ikhtimal yang kedua si syair ini meniatkan tetap alamiyahnya, enggak punya istilah niatan untuk menjadikan nakiro, enggak, tetap di alamnya. Cuma dia ingin apa? Ingin kasih al. Wal al za'idatun fi dan itu za'idah. Karena dia za'idah enggak berfungsi kan Ewan? Atau kita nakir kemarin? Apa nakiro itu? Apa Ewan? Kemasukan al karena yu asir ta'rif. Ingat Ewan? Kalau ada kata asalnya ma'rifat meskipun kemasukan al maka enggak membikin dia ma'rifat karena asalnya kan ma'rifat, maka al bukan al ta'rif tapi al ziyadah. Itu enggak boleh kan? Jadi saya Abbasun, makna ma'rifat, ma'rifat. Jadi al Abbas. Hadza ma yu'assir bi ta'rif. Enggak yu'assir. Karena qabla dukhul al wa ma'rifat. Ngerti ya? Ibrahim, al Ibrahimu. Al Ibrahim, al ini laisa al ta'rif, al ziyadah. Mahfum. Tayyibat wal al za'idatu fi kama za'ama man mathalabi sebagaimana orang menyangka orang yang membikin contoh ini. Berarti khairna perhatikan dukhul al pada mamnu' min asrfi yang menghilangkan amalannya lafadznya al umum. Sawa'un kana al ta'rif au al ziyadah. Ngerti? Sawa'un kana al ta'rif au al ziyadah. Maka keberadaan dia maunuk minasar fi itu hilang. Ngerti insyaAllah Tuhan? Ma yukayyad ma fi takyid anna alhuna al ta'rif la wa innama al yu'alhuna jadukulu al sawan kalla ziyada awlal kala awlal kala awlal kala kulwa dakhil fi kulwa itu maksud di dalam, di dalamnya. Fa daripada ada ikhtimal ta mendingan kita kata-kata al al afdal daripada al yazid, karena al yazid imma dua kemungkinan, imma asyair yanwi annahu syi'a nakira wa imma asyair yanwi yabki atau yabqa ala alamiyatiha. Maka daripada ada dua ihtimal ini mendingan kita pakailah yang ada ihtimal wa ma yaqad wa bil afdal. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.